cintamu balik padamu. Dari jauh datang senyum manis, beta menyanyi cuma selalu padamu. Roh yetra nemar mona manis, beta mo bale padamu. Dari jauh